bersama mereka ku datang, perempuan penjual jembar, anak-anak dan pasangan. Bersama mereka ku datang, perempuan penjual jembar, anak-anak dan pasangan. Penuh dengan peraturan, sedang keadaan tak pernah menjadi mapan. Bukalah pintu dan jendela, dengarkanlah nyanyian kami. Menuju negeri yang penuh.